entah orang sayang. Ku cari di kau kekasihku. Sayang-sayang seribu sayang, tak ku gapai bayang-bayang dirimu. Jauh-jauh aku berjalan sayang, untuk mencari punya yang lain. Putih kini berganti biru, kepedihan kau kuraskan di hati. Siapa salah, siapa yang salah? Terima kasih.